mencintaiku, yang menyayangiku. Everybody sing it! Dirimu aku ketakutan, kau tinggalkanku, kau biarkanku. Semua nyanyi bareng-bareng, yo! Bila kamu tak lagi denganku, gak usah diterusno, mundur. Nah, Pak Polisi lagi dengan kuku, tak tahu apa ku jalani hidupku. Oh, bila memang kau pergi dari kuku, tak ada lagi di dunia ini. Semangat kabeh senang kene yo.